Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, setiap kita, setiap kaum muslimin dan muslimat tentu sangat dan sangat menginginkan kehidupan yang dijalani itu sampai akhirat kelak itu bahagia, yang berujung pada jannatullah. Hanya saja di sana ada beberapa kondisi yang perlu kita sadari dan kita ketahui. Apa kondisi tersebut dan apa keadaan tersebut? Kondisi yang pertama yang wajib dan betul-betul ditekankan untuk kita menjauh dan meninggalkan adalah kondisi yang ada pada orang-orang Yahudi. Kondisi yang kedua yaitu kondisi dan keadaan yang wajib kita pula menjauh dan meninggalkan adalah keadaan dan kondisi orang-orang Nasoro. Ini dua poin yang wajib kita jauhi dan kita hindari dan berlindung kepada Allah Jalla wa'az untuk tidak mengikuti cara dan keadaan mereka di dalam menempuh hidup ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebahagiaan dunia akhiratnya. Kondisi mereka Allah abadikan dalam Al-Qur'an di sekian ayat, dan Rasul sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang kita diperintah untuk menyelisihi mereka. Kita ambil satu pembahasan dari sekian pembahasan yang ada terkait mereka. Ketika kita sholat ataupun di luar sholat membaca surat Al-Fatihah, di situ ada ayat yang kita memohon kepada Allah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Dan di situ ada ayat yang kita ini berlindung kepada Allah dari jalan yang dimurkai oleh Allah dan yang tersesat. Dan setiap kaum muslimin, kalau boleh saya katakan serendah-rendahnya ilmu mereka dalam Islam, mereka tahu atau hafal surat Al-Fatihah tersebut. Ketika Allah sebutkan di surat tersebut ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan atas mereka, ya Allah. Jadi, permohonan kita kepada Allah ini kita baca dalam sholat kita, dan itu rukun dalam sholat Al-Fatihah itu. Mohon kepada Allah terus, tiap hari, tiap waktu, tiap sholat, agar kita diberi oleh Allah petunjuk kepada jalan yang lurus. Ditunjuki jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah atas mereka. Siapa mereka yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah sehingga kita mohon kepada Allah untuk mengikuti jalan mereka, menapak tilasi jalan mereka, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ini yang kita minta kepada Allah. Setiap kita sholat, terkhusus baca Al-Fatihah. Nah, mohon kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ketika salah seorang bertanya kepada Abul Aliyah Ar-Riyahi, termasuk kibarut tabi'in, nanya, mas siratul mustaqim, apa dan siapa sih siratul mustaqim itu? Dijawab oleh beliau, siratul mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Orang tadi heran. Bukan menolak herannya, tapi ya ta'ajab. Ana bertanya kepada dia tentang siratul mustaqim, dijawab siratul mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Untuk lebih meyakinkan jawaban itu atas keheranan dia, dia tanya kepada Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia sampaikan bahwa aku bertanya kepada Abu Aliyah tentang siratul mustaqim. Beliau menjawab, siratul mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Apakah itu benar? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Seorang tabi'in pula, kata beliau, sadaqaka wa nasah. Sadaqaka wa nasah. Iya, benar jawaban dia. Dan dia adalah orang yang menasehati kamu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, siratul mustaqim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nabiyyin, termasuk nabi, siddiqin Abu Bakar, syuhada Umar, solihin, ada semua di situ. Naam. Yang perlu kita tekankan di sini di kajian malam ini, nasihatnya Hasan Al-Basri, sadaqaka wa nasah. Nah, benar dia. Dan dia adalah orang yang menasehati. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Kemudian kata Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan yang tersesat. Siapa mereka yang dimurkai oleh Allah? Kenapa Allah murka kepada mereka? Mereka yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Kenapa Allah murka kepada mereka? Diberi ilmu oleh Allah tidak diamalkan. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Utsaimin rahimahullah, setikat beliau termasuk kibarul ulama. Menyampaikan dengan penuh sedih dan rasa takut, rasa khawatir, bahwa anak ini sudah banyak menjelaskan kepada umat. Anak ini sudah membaca Al-Quran, membaca sunnah. Anak takut, anak khawatir, tidak mampu mengamalkan. Kalaulah seorang alim dari ulama ahlus sunnah punya kekhawatiran seperti itu, bagaimana dengan kita? Makanya dilarang mencontoh mereka dan mengikuti langkah-langkah mereka. Orang Yahudi yang diberi ilmu tidak diamalkan. Nah, oh, dimurkai oleh Allah karena itu. Yang kedua, waladhalin. Selain jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Kenapa tersesat? Mereka adalah orang-orang Nasoro. Kenapa tersesat? Beramal tanpa ilmu. Tidak dilarang. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya memberikan bab khusus babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab al ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Itu dalilnya, itu ayatnya. Fa'lam, ilmu dulu. Ilmu dulu. Ketika kita berbicara ilmu dalam agama ini adalah ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Hadha huwal ilm. Ketika kita berbicara ilmu yang mengandung nilai manfaat, ilmu yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia akhirat adalah ilmu din. Ilmu agama Allah, ilmu kitab wa sunnah yang difahami Al-Quran dan sunnah itu oleh salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Makanya sebagian ulama salaf menyatakan al-ilmu qawlullah wa qawlu rasul wa qawlu sahabah. Hadha wal ilm. Ilmu itu firman Allah, sabda Rasul dan ucapan para sahabat. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, naam, ilmu dikatakan bermanfaat adalah ketika dia diberi ilmu oleh Allah, pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah seperti yang para sahabat fahami dan jalani dan imani, kemudian diamalkan, itulah ilmu nafi. Lebih sempurna lagi ketika didakwahkan dan sabar di atasnya. Ini manusia tingkatan termulia adalah manusia yang diberi ilmu oleh Allah. Ya, kemudian diamalkan ilmu itu dan didakwahkan dan sabar di atas dakwah itu. tingkatan apa? Manusia yang paling mulia, yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-nafsu thalath. Manusia itu terbagi jadi tiga. Yang paling pertama, alimun rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najat. Dan yang ketiga, hamajun ru'a adba' an kulli na'iq. Na'udzubillah dari yang ketiga ini. Kata beliau rahimahullah, Ali bin Abi Thalib menyatakan, ilmu manusia terbagi tiga. Yang pertama, alimun rabbani, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walakin kunu rabbaniin, kata Allah, dari jadi kalian orang-orang rabbani. Allah menyatakan apa? Walakin kunu rabbaniin. Dan tapi jadilah kalian, yaitu orang-orang rabbani. Man humur rabbaniyun, siapa mereka rabbani yang Allah perintahkan agar hambanya menjadi orang-orang rabbani? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, humul ulama wal fuqaha. Orang rabbani itu adalah al ulama wal fuqaha, orang-orang berilmu dan faqih. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang manusia tingkatan yang paling utama yang pertama ini, kata beliau, mereka yang diberi ilmu oleh Allah, diamalkan, didakwahkan, dan sabar di atas dakwah tersebut. Itu tingkatan yang paling mulia. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najat. Belajar di atas jalan yang selamat. Enggak ada dalam dunia ini belajar dengan di atas jalan yang selamat kecuali cara belajarnya para sahabat Nabi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa wudu, kita bisa umroh, bisa haji, bisa menuntut ilmu, bisa baca Al-Qur'an, bisa ini, bisa itu dalam agama ini, hukum-hukum agama ini, tidak mungkin melewati sahabat, mustahil. Semua yang datang dari Allah, Al-Quran maupun sunnah dari Rasulullah SAW, itu diajarkan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Begitu sempurna semua, dah lengkap agama ini, diwafatkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Rasulullah SAW. Rasulullah diwafatkan oleh Allah SWT. Sehingga waktu sebut dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dinan. Selesai sudah. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum al-Islam dinan, aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Kata Imam Malik rahimahullah ketika membaca ayat ini, ketika di masa Rasul bukan termasuk ajaran agama, hari ini pun bukan bagian dari agama. Sudah sempurna, tidak ada satupun permasalahan yang mendekatkan diri kepada surga kecuali pasti sudah diterangkan selesai. Demikian sesuatu yang menjauhkan dari neraka kecuali sudah illa waqad buyyina lakum, sudah diterangkan semua. Selesai. Dari mana kita tahu? Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Nabi, nah, meriwayatkan dari Rasul semua demikian. Dan istri-istri Rasul. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, maka kesibukan yang paling mulia adalah kesibukan dalam thalabul ilm, Kesibukan yang paling mulia adalah sibuk dalam thalabul ilm. Maka kita harus bangkit. Harus bangkit karena hukumnya wajib fardhu ain. Menuntut ilmu din. Menuntut ilmu agama. Naam, urusan ini ruh kita, kolbu kita, asupan kolbu kita. Naam, siraman kolbu kita ilmu din itu. Ada sebuah nasihat yang masya Allah sangat berharga yang disampaikan oleh Imam Al-Walid Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz. Rahimahullah. Kata beliau, fa innal insana idza kana la yahdhuru halaqatil ilm wa la yasma'ul khutbah wa la ya'tani bima yanqul an ahli al-ilm fa innahu tasdadu ghaflatuhu wa rubbama yakshu qalbuhu hatta yudba alaihi wa yukhtama alaihi fayakuna minal ghafilin wal iyadhu billah. Kalau manusia itu sudah tidak hadir di halaqatul ilm, kalau orang itu sudah enggak hadir di majelis-majelis ilmu, tidak mendengar khutbah-khutbah, nasihat-nasihat yang bermanfaat, tidak pula memperhatikan dan peduli terhadap qaul-qaul ulama, maka dikhawatirkan sangat akan bertambah kelalaian dia. Dan bisa jadi na'udzubillah kalbunya dia mengeras, tidak mempan nasihat, na'udzubillah min dalik. Sehingga pada akhirnya dicap, distempel oleh Allah, na'udzubillah, termasuk deretan orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai, na'udzubillah min dalik. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, dari tingkatan manusia tadi yang kedua, belajar di atas jalan yang selamat. Mempelajari ilmu din, ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, kepada yang benar pemahamannya, akidahnya, manhajnya, na'am. Karena ini agama. Harus selektif kita dalam mencari guru. Inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Kalian harus melihat dari mana kalian mengambil agama tersebut. Harus selektif. Jangan salah mencari guru. Nah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu syar'i. Yang ketiga, yaitu hamajun ru'a adba'an kullin na'ik, tidak mau jadi orang yang alim, tidak mau belajar menuntut agama Allah. Hamajun ru'a adba'an kullin na'ik. Naam, dia hanya mengikuti orang-orang yang berteriak. Orang bilang A, B, ini warak barat, mungkin seperti itu. Tidak ada dalil pegangan yang kokoh, keropos, taklid, buta. Na'udzubillah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita tentunya sebagai seorang muslim atau muslimah harus betul-betul memanfaatkan, kalau bahas sekarang, memanage waktu dan kesehatan kita itu betul-betul di atas hal yang bermanfaat. Dan itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Kau semangat untuk memperoleh, untuk meraih, untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu, dunia dan akhiratmu. Dan minta tolong kepada Allah, jangan kau melemah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, di dalam agama ini ada sebuah ma'alim, rambu-rambu dan imad, tiang. Coba kita bayangkan suatu bangunan tanpa tiang kira-kira kayak apa jadinya? Roboh, keropos. Nah, apa itu tiang itu? Nasihat. Kaum tidak ada kebaikan kalau kaum itu membenci orang-orang yang menasehati. Laisa qaumun bi khairin alladzina yubghiduna an-nasihin. Kaum itu enggak ada kebaikan kalau kaum itu membenci orang-orang yang menasehati. Demikian kata sebagian ulama salaf rahimahullah. Kenapa Rasulullah sebutkan dalam hadis yang ma'ruf, yang antum semua hafal hadis itu, yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari sahabat Tamim Ad-Dari, ad-dinun nasiha, kata Rasulullah SAW, agama ini nasihat. Ad-dinun nasiha, agama ini nasihat. Kulna liman ya Rasulullah, sahabat bertanya, milik siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lillahi, milik Allah. Ini yang pertama. Bahwa nasihat milik siapa? Milik Allah. Apa maksudnya nasihat milik Allah? Hendaklah ketika beramal ikhlas hanya untuk Allah. Jangan syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Akhlisu lillah jalla wa'az wa la taltafitu ila ghairillah. Itu kata siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kau ikhlaskan karena Allah dalam segala ibadah kamu, amalan kamu. Murni hanya untuk Allah. Jangan kau menoleh kepada yang lainnya. Jangan kau menoleh kepada selain Allah. Jangan kau syirik kepada Allah SWT. Itu nasihat milik Allah SWT. Milik siapa lagi? Wali kitabihi. Milik kitab Allah. Maksudnya apa? Kita wajib meyakini Al-Quran itu hak, la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Wajib meyakini Al-Quran itu pasti benar, pasti hak, enggak ada keraguan sama sekali. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan itu qaulullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan membacanya itu dinilai pahala. Mempelajari, mengamalkan kandungannya, mendakwahkan kandungannya, ini nasihat milik kita Allah. Meyakini pasti hak, pasti benar, dibaca, dipelajari, diamalkan kandungannya dan didakwahkan, ini nasihat milik kita Allah. Nasihat milik Rasulullah SAW. Kita wajib meyakini Rasulullah itu utusan Allah. Dan siapa saja yang mentaati Rasulullah, berarti dia telah taat kepada Allah. Dan siapa saja yang taat kepada Rasulullah SAW akan masuk jannah. Dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih itu wahyu dari Allah, pasti benarnya. Dan wajib kita taat kepada Rasul secara mutlak. Man ata'ani dakhala al-jannah. yang taat kepada Rasul masuk jannah. Sebagaimana dalam hadis beliau yang disebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk jannah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa man aba, kecuali yang enggan, yang enggak mau masuk jannah. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang enggak mau, yang enggan masuk jannah ya Rasulullah? Rasul menjawab, man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Siapapun yang taat kepadaku dia akan masuk jannah, dan siapapun yang bermaksiat kepadaku mengingkari aku dia enggan masuk jannah. Man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dia bermaksiat kepada Allah. Kewajiban kita taat kepada Rasul itu mutlak. Meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh beliau. Mentaati, mensuri tauladani. Ini nasihat milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat milik pemimpin kaum muslimin. Nah, maksudnya apa? Pemimpin kaum muslimin diantaranya maknanya adalah ulatul umur, penguasa pemerintah muslim. Bagaimana maksudnya? Ketika mereka ada kesalahan, ketika mereka ada penyimpangan, dinasehati dengan cara yang syar'i, bukan dengan demonstrasi, bukan dengan mengolok-olok di mimbar-mimbar. Itu bukan bagian dari cara Islam. Rasul mengajarkan caranya untuk dinasihati secara diam-diam dan rahasia. Iya. Kalau bahasa kita dengan empat mata, falyakhud biyadih, kata Rasul. Ambil tangannya dia. Rahasia maksudnya. Bukan di halayak. Bukan. Diingatkan. Makanya di Saudi itu diterapkan Raja Fahad ketika Syekh bin Baz meninggal. Beliau nyampaikan di depan halayak. Tidak ada di negeri ini yang paling sedih dengan meninggalnya Syekh bin Baz rahimahullah kecuali ana, kata beliau. Sudah tidak ada lagi yang datang kepada anak nasihati aku. Masyaih itu datang ke raja nasihati. Apa yang memang tidak sesuai dengan syar'i nasihati. Diarahkan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, kalau seandainya aku punya doa, doa mustajab, doa dikabulkan oleh Allah, niscaya aku akan mendoakan untuk kebaikan pemerintah, kebaikan penguasa. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, nasihat milik pemimpin kaum muslimin. Dan yang terakhir, nasihat milik kaum muslimin secara umum. Nah, diberi nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, nasihat. Kalau kita tahu ini ya akhi sunnah, ini wajib, kita amalkan sunnah itu, kita amalkan wajib itu, sampaikan ke saudara kita. Ya akhi, ini hukumnya wajib, ayatnya ini, haditsnya ini. Ya akhi, ini hukumnya sunnah, ayatnya ini, haditsnya ini. Seperti itu. Nasihati. Ya akhi, ini haram. Ya akhi, ini makruh. Ya akhi, ini syirik, ini bid'ah. Terangkan. Seperti kita menjauhi perkara yang haram dan yang jelek, yang dosa, sampaikan ini semua kepada saudara kita agar saudara kita menjauhi dan meninggalkan juga. Seperti itu juga ketika kita tahu ini baik, ayatnya ini, hadisnya ini, kita amalkan, sampaikan ke saudara kita agar saudara kita ikut mengamalkan juga. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita terapkan kehidupan kita ini. Saling menasehati. saling menasehati di antara kita ini termasuk bagian poin perangai amalan yang menyebabkan keluar dari kerugian dunia akhiratnya. Ketika Allah menyatakan wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa aminu sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah, wal asri, demi masa, masa yang di waktu itu tempat bertanamnya manusia menanam yang akan dipanen kelak di akhirat, asad, demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu pada merugi semuanya tanpa terkecuali, seluruh manusia itu rugi, kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq, dan saling menasehati dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasehati dengan kesabaran. Ini yang gak rugi. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat itu selalu banyak dari mereka yang minta kepada Rasul untuk nasihati. Ya Rasulullah, ausini, ausini, ausini, ausini, seperti itu. Nah, dan banyak hadis yang seperti itu. Misal sekarang hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Ketika datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ausini." Ya Rasulullah, nasihati aku. Apa kata Rasul? La taghdab, jangan kau marah. Dan seterusnya hadis tersebut. Hadis berikutnya, misalnya hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan hadis ini hasan li ghairi. Datang Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, ausini. Nah, apa? Ya Rasulullah, nasihati aku. Seperti itu. Karena agama ini nasihat. Sahabat menerapkan itu. Maka Rasulullah menjawab, idza amilta sayyi'atan fattabi'hu. Fattabi'hu. Fattabi'hu. Fattabi'ha hasanatan tamhuha. Abu Dzar, kata Rasul, kalau kau jatuh pada perbuatan jelek, cepat kamu ikuti dengan kebaikan. Karena kebaikan itu menghapus kejelekan tadi. Apalagi hadis, nah, masih dari Abu Dzar, hasan juga hadisnya ini. Qultu ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati aku. Rasul menjawab, ittaqillah haitsuma kunta, hendaklah kau bertakwa kepada Allah dimanapun kau berada. Ila akhir hadis. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang semisal dengan itu. Dari Abu Hurairah juga, ya Rasulullah, naam ausini. Naam, riwayat Imam Bukhari, dan hadis ini hasan. Rasul menjawab, usika bitaqwallah, aku nasihat engkau takwa kepada Allah. Wat takbir ala kulli syarofin, dan bertakbir ketika mendapati kebaikan atau kebahagiaan. Ya, misalnya apa? Oh, anak itu masya Allah ya, hafal Al-Quran dan hafal hadis Bukhari Muslim, Allahu Akbar. Muslimin perang dengan orang kafir, perang lagi berkecamuk, menang, Allahu Akbar. Masih ada hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita. Kalau tadi dari Harmalah Al-Ambari, naam, dengan sanad yang hasan, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati aku. Rasul menjawab, ittaqillah, naam, ittaqillah, ila akhiril hadis. Nah, di sini wadih bahwa nasihat ini masalah yang besar dalam agama ini. Sangat pantas dan makul dan benar kalau dikatakan imaduddin, tiangnya agama. Dan sangat pantas dan benar kalau orang dinasihati itu betul-betul menerima dengan telapang dada dan baik. Karena ini agama masalahnya. Dan sangat nista dan rendah dan hina kalau dia menolak, menentang nasihat. Ketika nasihat itu benar. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita barakallahu fikum, na'am, disebutkan oleh beberapa ulama terkait masalah pertemanan, nasihat, na'am, hikmahnya, keutamaannya, na'am, seperti misalnya Hasan al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan al-mu'minu mir'atu akhihi in ra'a fihi ma la yu'jibuhu saddadahu wa qawwamahu wa haqahu wa hafizahu fi sirri wal alaniyah. Nah, seorang mukmin itu cermin saudaranya. Namanya cermin kan ngelihat sama, ya kan? Sehingga ketika dia melihat sesuatu yang dia enggak suka, diluruskan, dinasihati, diarahkan, nah, dan dibela, diperhatikan dan dijaga, jangan diumbar, dijaga, baik secara sir, secara rahasia maupun secara di depan halayak, dijaga, dinasihati, bukan dijatuhkan. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat besar manfaat memiliki teman yang menasihati kita. Teman yang baik akhlaknya, teman yang betul-betul karena Allah, tidak tendensi duniawi dan karena yang lainnya, enggak. Kenapa demikian? Karena kalau dia betul-betul punya saudara karena Allah, fillah, dia ngomongnya itu los, enak, gak ada ganjelan, gak ada rasa takut, nyampaikan apa adanya. Ketika salah, ditegur, nasihati. Makanya Hasan al-Basri rahimahullah juga menyatakan, a'azul asya dirhamun halal, kata beliau. Perkara yang paling mulia itu dirhamul halal. Perkara yang paling mulia apa? Dirhamul halal. Yaitu pekerjaan penghasilan yang halal. Dapat rezeki halal. Itu a'azul asya. Apa yang kedua? Wa akhun fillah. Perkara yang paling mulia itu adalah memiliki akhun fillah, saudara karena Allah, persaudaraan karena Allah. Apa sisi positifnya? Apa pengaruh baiknya? Apa manfaatnya? Punya akhun fillah, in syawartahu fi dunyaka wajadtahu matinar ra'i. Kalau kau ajak musyawarah dalam urusan duniamu, kau dapati, masya Allah, mendapati jawaban dan solusi-solusi yang maksimal. Kenapa? Karena akhun fillah. Gak ada tendensi duniawi, wala syek, murni karena Allah, sehingga memberikan terbaik kepada saudaranya. Itu dalam urusan apa? Dunia. Wa in syawartahu fi dinika wajadtahu basiran bi. Dan kalau kamu minta musyawarah urusan agama, kau dapati dia ilmunya masya Allah, jawabannya ilmiah. Ini a'azul asya, sesuatu yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang adalah akhun fillah, dan persaudaraan karena Allah itu sangat-sangat mungkin melebihi persaudaraan senasab. Enggak nanti. Besok pagi subuh Insya Allah materinya ini, yaitu akhun fillah. Khusus itu Rasulullah SAW itu menyatakan kepada sahabatnya, aku kangen, aku rindu saudaraku, kata Rasul. Di depan sahabatnya loh. Sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah kami-kami ini saudaramu? Bukan, antum ashabi, kamu sahabatku. Saudaraku belum ada. Nikmat ya ikhwan, punya saudara fillah itu nikmat. Baik, bahagia, senang. Makanya jangan dirusak, jangan diacak-acak gitu loh. Syaitan, ya, syaitan itu putus asa menjadikan orang-orang di Jaziratul Arab menyembah berhala. Putus asa. Tapi syaitan tidak putus asa. Tahrish membuat kerusakan, permusuhan, kebencian, kedengkian sesama saudaranya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian besar, ya kan, porsi nasihat. Bermajlis dengan orang-orang soleh, kata Ibnu Qayyim, ada sekian macam. Di antaranya, itu bisa merubahmu dari semula kamu ini buruk dalam menyikapi, buruk dalam menghukumi, buruk dalam berkeinginan, bertujuan, menjadi nasihat. Semula dia jelek niatnya untuk saudaranya, semula dia jelek dalam berbuat apa, menginginkan sesuatu, ketika duduk dengan orang-orang soleh, akan merubahmu menjadi nasihat, nasihah. Karena Allah SWT. Nah, ini nilai sebuah nasihat. Sangatlah penting. Dan memang dianjurkan namanya tiang agama, ya sudah. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai putus dan berhenti dan malas dan lalai dalam menuntut ilmu. Dan jangan merasa lebih atau anak sudah berilmu, tidak ada. Tidak ada satupun dari ulama salaf yang menyatakan anak alhamdulillah sudah berilmu, tidak butuh ilmu lagi. Jangan satu, stugel tidak ono. Tidak ada yang demikian. Tahu Imam Ahmad ketika ditanya, ilah mata antak tubal hadith ya Aba Abdillah, sampai kapan kamu mau nuntut ilmu hadith? Sampai kapan? Jawabnya apa? Ilal mama. Sampai mati. Bukan ilaan ta'rifah mi'ah hadith. Tidak demikian. Sampai aku tahu seratus-seratus. Tidak. Ila umri sitin. Tidak. Sampai aku umur 60. Tidak. Ibnul Mubarak rahimahullah ditanya, sampai kapan kau menuntut ilmu hadis? Apa jawabannya? Minal mihbaroh ilal makbaroh. Sampai aku bisa, mulai aku bisa mengayunkan tangan tita sampai masuk ke kuburan. Makanya jangan sampai kita merasa berilmu. Ibnu Abi Ghassan rahimahullah, beliau menyatakan, kata beliau, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman, fa idza istaghnait kunta jahilan. Kau itu terus menjadi orang yang berilmu selama kau belajar terus. Selama terus kamu belajar. Nah, kalau kamu sudah merasa cukup, kamu menjadi orang jahil. Kalau kamu merasa cukup, aku sudah cukup berilmu, sudah kamu belajar, kamu jadi orang jahil. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, sudah azan. Nah, barakallahu fikum. Kita perlu terus merasa kurang dan lemah dan perlu banyak nasihat. Ya. Dan perlu menyadari kekurangan kita. Nasihat yang berharga dari Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, kata beliau, min a'zamil masaib lirrajuli an ya'lama min nafsih taksiran thumma la yubali wa la yahzun alaih. Termasuk musibah yang paling besar yang menimpa seseorang, dia tahu dirinya itu taksir, tahu dirinya itu kurang, banyak kekurangan, banyak kelemahan tahu, tapi dia enggak peduli dan enggak merasa sedih. Itu termasuk musibah yang paling besar. Kata Abdullah Ibnul Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Ulama besar di zamannya ketika mau meninggal. Tahu antum? Datang tiga ulama besar mau mentalkin la ilaha illallah. Nah, ini sunnah. Rasul menyatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkin ajari la ilaha illallah orang-orang yang mau meninggal. Anjuran Rasul. Tiga ulama ini datang ke beliau, satu kan tiga, satu mau maju, mau membaca itu mundur, tidak jadi. Ana mau membaca, nuntun dia, la ilaha illallah, siapa ana, siapa dia. Dia merasa ilmunya jauh di bawah Ibnu Mubarak, mundur. Yang kedua, mau maju, maju, bismillah sudah nekat, maju, mau nuntun, mundur juga. Sama, aduh. Ini orang berilmu bukan kayak kita yang datang itu. Orang berilmu datang untuk mentalkin la ilaha illallah. Orang yang kedua ini mundur. Merasa juga. Tidak ada apa-apanya dengan beliau. Yang ketiga. Bismillah sudah. Karena ini sunnah. Datang mendekati ketika dia mau ngomong. La ilaha illallah didahului oleh Ibnu Mubarak. Qultu haddathana fulan an fulan qala an fulan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah fi akhir mautih dakhal al jannah, meninggal dia langsung dibawa sama sanadnya sekaligus. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua tentunya ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu syar'i, dalam nasihat menasihati juga ikhlas karena Allah. Jangan ada tendensi duniawi dan tidak ikhlas atau kebencian dan yang lainnya. Lah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini agama nasihat. Semoga yang ringkas ini memberikan faedah bagi kita semua, terutama ana pribadi, untuk selalu ikhlas dan sabar dalam munasohah, dalam saling menasihati, dan sabar dan ikhlas dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.